Richard, gue mau curhat dulu. Kalian boleh duduk kalau lelah. Oh mama papa, aku sudah kerja siang dan malam, pertanggungkan untuk diriku sendiri. Papa bertanya, Bibin, ada apa? Beliau bilang apa? Beliau selalu bilang, Bunda selalu bilang, Bimbing, Bimbing jangan menangis, Bimbing, Bimbing jangan menangis, aku bertanya-tanya. Thank you, Angel. Slankers. Okay. Angel Slankers, mana tepuk tangannya? Yeah, okay. Okay. Masih di ulang tahun Slank yang ke-23. And ulang tahun Slank ke-23. Nah, ini puncaknya. Dan malam ini Slanker sudah membuktikan bahwa Slanker tidak rusuh. Slanker peace. Tepuk tangan buat Slanker semua. Come on. Oke, kalau gitu kita langsung aja panggilkan para personil Slank. Ya. Siapa dulu maunya? Mau siapa dulu? Bim Bim. Bim Bim. Next. Siapa lagi? Kita bakal potong gue bareng-bareng. Dan nyanyiin juga bareng-bareng. Betul banget. Di ulang tahun Slank yang ke-23 tahun. Dan ini membuktikan emang Slank. Slank yeah. Band nomor 1. Tepuk tangan. Yeah, alright. Oke, kalau kita panggil sebenarnya. Oh, ke sebelah sana rupanya. Sudah siap-siap. Sudah siap-siap. Kakak. Bim-Bim. Rido. Rido. Ivan. Ivan. Ayo, siapa? Abdi. Kalian mau duduk atau mau berdiri buat nyanyiin bareng-bareng? Duduk aja. Oke. Okay. Mainkan. Oke. Okay. Dan kita juga panggilkan, Jod. Kalau gitu kita langsung panggilkan. Para istri dan anak dan juga bunda. Oke. Okay. Beserta keluarga mereka, istri, anak, dan juga bunda Ipet, oke? Okay. Ya. Yeah. Oke, okay, ada di sini udah kumpul semua. Sudah Slank. Kumpul keluarga Slank dan bunda. Bunda ada yang mau disampaikan buat Slankers? Tepuk tangan buat bunda Ipet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku. Malam ini kita berbahagia. Malam ini memang hebat sekali. Anak-anak baik-baik semua. Kita mengharapkan selalu seperti ini. Jangan terlalu disebut-sebut mengenai rusuh. Oke. Peace. Blur. Oke. Oke. Jody. Kalau gitu sekarang saatnya kita ada buat... Ada dompet yang terlempar. Ada dompet. Taruh dulu, oke. Okay. Yeah. Kita merayakan ulang tahun Slank yang ke-23 tahun. Sudah hadir para personil dan juga istri anak dan juga bunda di sini. Oke. Okay. Bagaimana kalau kita bareng-bareng nyanyi panjang umurnya?